harapannya dijaga, sepakat makin cukup berikan. Tanggupi, tanggupai, tanggupi lagu mana, di sini, di sana, kita mengelasakan. Kawatlah, lukalu, kekacangkan ke barat, majika. Apakah tarik ramai-ramai, biar ke timur condongnya. Nah berkata. Bagai berpayung we rasa.